اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عن عبد الرحمن بن عبد القارئ خرجت متو سبو إنسن مع عمر بن الخطاب سرطاني عمر بن الخطاب بني لك متو في رمضان إن دالم مولان رمضان متو نندي في المسجد إن مسجد. Setelah Umar dan Abdurrahman sidak ke masjid, fa'idha jumataan jebule annasu utawi poro manungso iku auza'un dewe-dewe mutafarikuna turpisah-pisah solate terawih iku dewe-dewe. Faqala banjur ngucap sapa Umaru Umar duwe ide, wah jane wong-wong timbang terawih dewe-dewe lamun jamaah niku luwe hati. Ini setuhune ingsun Umar iku aro berpendapat sapa ingsun Umar lau jumi'at haula lamun dikongkon jamaah sapa haula iki wong akehi ala qari'in wahid atas seorang imam yang satu saja. Wong iki lamun dikongkon jamaah imame mekur siji lakana mongko yekti ono opo jamaah ono iku amsala keliru harokan ono iku amsala luweh bagus. Jane wong-wongi timbang sholat tarawih dewe-dewe jamaah lek lak tambah luweh api. Nah, terus setelah jamaah delok jamaah api, faqala banjur ngucap sapa Umaru Umar ni'matil bid'atu hadihi, bagus-bagus bid'ah yo iki. Nah, biyen traweh ka usum jamaah malih di usune. Umar yo ngerti lek jamaah itu bid'ah. Jamaah traweh tapi apik. Nah, orang Muhammadiyah mengatakan yang bid'ah itu 20-nya. Padahal aslinya yang bid'ah itu ya dua-duanya. Ya 20-nya ya bid'ahnya. Kalau enggak gelem 20 alasannya bid'ah, mestinya yang enggak gelem jamaah barang karena juga bin'ah. Dan lucu bin'ah ajaib, sama-sama jamaahnya idenya Umar, 20-nya juga idenya Umar, lalu yang 20-nya bin'ah, yang jamaahnya enggak bin'ah. Padahal podo-podo teko idene Umar. Kan berpikir pelin-pelan tuh begitu itu. Ya, dong ya. Jadi lek ngarani 20 bid'ah, jamaah yo bid'ah pisan. Lek gelem jamaah yo kudu gelem 20 we. Sampun nggih? Warawalan cerita sapa Al-Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Baihaqi bi isnadin sahih juz 2 halaman 996 annahum setuhune para sahabat. Tidak Umar sendiri nih dengan para sahabat juga. Iku kanu ono sopo sahabat. Ono iku yakumuna podo qiyamul lail di Ramadan. Ala ahdi Umar ing dalem jamane khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan ing dalem bulan Ramadan bi 20 rakaatan kelawan 20 rakaat. Ora 8. Warawalan cerita sapa Malikun Imam Malik fil Muwatta juz 1 115 Kana ono sapa annasu para manungsa fi zamani Umar iku yakumuna podo qiyamul lail traweh fi Ramadan bi 23 kelawan 23 apane rakaatan rakaate sing bener 20 apa 23 wa jama'alan memadu apa mengkonvergensi memadukan sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi baina riwayat ini antara dua riwayat itu beliau simpulkan begini bi anna salasa kanat witron 23 itu dengan catatan bahwa yang 3 witir ya. Jadi kita ikut 20 ikut sahabat jamaah juga ikut sahabat wong Muhammadiyah jamaah ikut sahabat walune ngarang dhewe menurut saya. Berikutnya tentang yang 11 tentang yang 11 Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala jawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna utawi salat wengi iku masna masna luru-luru loro loro loro loro 10 fa idza khasyya nalika khawatir sapa ahadukum salah suwiji ning sira kabeh as-subha khawatir subuh shalla mongko salat rakaatan wahidatan sak rakaat tutiru menutup ganjili lahu kadue wong ma ing rakaat qad shallakan teman-teman wis salat sapa ahad dang ditutup siji menutup yang 10 tadi. Jadi ini 11 catatannya 2 terakhir 1. Apa witir itu kudu siji tok. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun al-witru utawi witir iku haqqun hak onone syar'i bukan bid'ah ala kulli muslim atas setiap wong Islam. Man utawi sapa wonge iku ahabba seneng sapa man an yutira yen to witir bi khamsin kelawan 5 langsung fal yafal mongko nglakonana oleh 5 rakaat sekali salam balik maksimal 11 sing 5 sekali salam berarti jangkepe 6 2 terakhir 5 wa man ahabba utawi sapa wong iku ahabba seneng sapa man an yutira yen to witir bi salasin kelawan 3 fal yafal mongko nglakonana 8 ditutup 3 wa man utawi sapa wonge iku ahabba seneng sapa man an yutira yen to witir bi wahidatin kelawan 1 fal yafal 10 ditutup 1 rawahul arba'ah illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Ketika Nabi menyebut 5 ya oleh, 3 ya oleh, 1 ya oleh, itu tidak mustahil 7 ya oleh. Karena zikru ba'bi afrodil am la yukhassisu. Usul fikih kita mengatakan menyebut sebagian angka itu tidak berarti mentakhsis. Itu loh. Makanya menurut Fathul Mu'in witir itu langsung sewelas sekali salam ya oleh. Jadi telung rakaat maghrib kadang lali. Iki mung nomor piro kadang lali. Tetak kakean pola iki 11 langsung. Ya insyaallah akeh laline. Tanpa tahiyat awal langsung. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul fi syahri Ramadan tentang bulan Ramadan di dalam bulan Ramadan ya dawuh cabang Malaysia sumantadruhu banjur sahabat padha ngenteni kan Nabi jamaah mene jamaah mene jamaah menene kak jamaah lalu sahabat padha ngenteni Nabi minal qabilati malam esoknya. Falam yakhruj ora metu sapa Nabi nang omahe ngumpet gak gelem Nabi. Jadi Nabi jamaah terjamaah jamaah mundhakake mene dinteni ngumpet neng omah, gak ngimami di masjid. Isuknya Nabi dawuh, mambengi pancen tak sengaja gak ngimami aku. Waqala Nabi dawuh, inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru. Inni setuhun ingsun iku khasyitu khawatir an yuktaba yanto den wajib ake alaikum atas sirokape al witru sholat witir. Jadi kalau krono jamae muda ake saya khawatir kalau witir itu diwajibkan. Dari hadis ini saya ingin meyakinkan pada siapapun bahwa kalau ada orang Muhammadiyah bilang begini, Nabi jamaah itu, jadi jamaah tarawih itu enggak dari Umar, memang dari Nabi, malam pertama, kedua, ketiga itu. Saya jawab, bukan, yang dari Nabi itu jamaah witir, bukan jamaah tarawih. Ini lho wajonan. Jadi Nabi sendiri mengatakan, aku mampingi sengaja enggak jamaah, khawatir engkau witir malih di wajibno, bukan kok khawatir tarawih di wajibno. Jadi yang Nabi berjamaah tiga malam itu jamaah witir, bukan tarawih. Jong. Yang Nabi maksimal 11 itu juga witir. Nabi pun menyebutnya itu juga witir. Inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru. Terus kan? Bukan tarawih. Siapa sih ngarani witir? Nabi itu tarawih. Napa? Lagi, menurut kita kalau witir itu di Ramadan, di luar Ramadan ya tetap maksimal 11. Ya padha. Ampun nggih. Ngikuti ning mburi. Ngikuti yo ning arep ngene. Lek witir ngikuti tarawih mungkin. Lek tarawih ngikuti witir gek tarawih dilakoni dhisik masa sing makmume ning ngarep imam. Pokoknya lewat hadis ini saya ingin menyatakan berdasar hadis bahwa yang dilakoni Nabi maksimal 11 berjamaah itu witir. Nabi sendiri menyebut itu witir. Menurut ahlu sunnah sendiri witir memang maksimal 11. Jong ya. Iki enggak berdasar akal, ini berdasar dalil. Qan Aisyah radhiyallahu anha qalat, iki sing tinggi Muhammadiyah, Rasul tidak pernah menambah lebih dari 11, tapi kan salat witir. Maka na Rasulullah tiada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki pernah Jawa duduk pernah Madura. Lek pernah Madura kerasa. Tak pernah sampe, tak pernah. Tak toman. Kita toman anam beh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi ataupun di luar Ramadan, tidak pernah menambah ala ihda asrata rakaatan 11 rakaat, yang semuanya itu witir. Kalau Muhammadiyah mengatakan 11 itu bukan witir, yang 8 tarawih, yang 3 witir. Gitu loh. Nah, dalilnya mana sama ngapling-ngapling itu? Kalau Nabi mengatakan witir, tapi Anda mengapling yang 8 dikapling tarawih, yang 3 dikapling sebagai witir. Lah ngapling tanpa dalil itu salah. At-takhsis bi ghairi dalil ya, nah, itu tasyri'. Jadi enggak boleh takhsisu malam yukhassishu syari', mengkhusus-khususkan padahal syarat tidak mengkhususkan, itu enggak boleh. Kita konono. Dalile ya iki. Lah ya, mereka kalau dalil tarawih ya ini nomor 31 ini. Rasul tidak pernah menambah. Sahih riwayatnya belum tentu sahih pemahamannya. Tidak pernah menambah di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11. Yang 11 itu rincinya yusalli arba'an, salat 4, panjang dan khusyuk. Falatas al antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Suma yusalli arba'an, lalu Nabi salat 4. Falatas al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan betapa indah dan panjangnya. Baru setelah itu summa yusalli salasan, lalu Nabi sholat 3 rakaat, 4 8 ditambah 3 itu Muhammadiyah, jadi 8 ditambah 3. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, atanamu apa to sare panjenengan qabla antuti rosak durunge panjenengan sholat witir. Qala Nabi jawuh, ya Aisyah, inna aynaya tanaman walayanamu qalbi. Sungguh kedua mataku mungkin tidur, tapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih, Bulughul Maram nomor 400. Wa fi riwayatin lahuma, ing dalam siji riwayat juga milik Imam Bukhari Muslim, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli minal laili 10 rakaat. Dalam satu malam itu sholat jangkepnya 10 rakaat, wa yutiru bisa jidatin, dan diwitiri dengan 1 rakaat. Kalau tadi 4 plus 3 ini 10 plus 1. Wa yarka'u rak'atayil fajri, dan setelah itu Nabi sholat qobliyah subuh. Fatilka salata asrata rakaatan. Jadi witir 11 plus qobliyah subuh 2, jangkepnya 13. Bulughul Maram. Wa anha saking Siti Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan. Dalam satu malam salat 13 rakaat. Tetap 11, tapi yang 2 rakaatayil fajri. Lah pelaksanaan 11 itu gimana? Yuhutiru min dalika bi khamsin. Dari 11 itu Nabi witirnya langsung 5. Berarti sing jangkepe 6. Saya ingin katakan bahwa 11 itu bisa 10 plus 1. Ada dalilnya Bukhari Muslim. Bisa 8 plus 3 juga Bukhari Muslim. Juga bisa 6 plus 5. Yang ini juga Bukhari Muslim. 5 rakaat langsung itu hanya ada satu tahiyat. Laya jilisu ora lungguh sapa Nabi fi syai'in dalam satu rakaat pun, illa kecuali fi akhiriha ing dalam akhire rakaat. Berarti 5 rakaat langsung. Logikanya Muhammadiyah itu salah. Tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11, 4, 8 plus 3. Berarti yang 8 terawih. Makanya terawih itu maksimal 8. Salahnya apa? Salahnya mereka berasumsi sing genep terawih, sing ganjil witir. Asumsi itu salah. Sebab kalau asumsinya sing genep terawih, sing ganjil witir, maka terawih itu enggak harus 8. Bisa 10, karena riwayat pertama 10 plus 1. Bisa juga 6 terawih itu, karena riwayat yang ini 6 plus 5. Kalau memastikan hanya 8, terus alternatif selain itu bid'ah. Adakah hadis Bukhari Muslim ini juga bid'ah? Hadis yang itu juga bid'ah. Itulah. Ngerti ya? Ini pemahaman yang akhirnya bertabrakan dengan hadis Bukhari Muslim, yang salah pemahamannya, bukan hadisnya. Pokoknya salah. Napa? Oh, kano dalile. Napa? Sing witir, witire 14, lek pengen 11 bisa. Ini tadi 10 plus 1 itu kan 2, terakhir 1. Yang 8 plus 3 itu 4, 3. Yang 6, 2, terakhir 5. Oh, jangan. Enggak ana dalile gitu loh. Jadi kelemahannya Muhammadiyah satu, Nabi menyebut witir, Nabi menyebut witir dah 11 itu, mereka kapling, yang 8 terawih, yang 1, yang 3 witir, itu salah, salah karena nabrak Nabi, gitu loh. Ya, terus yang kedua, kalau asumsinya yang jangkep itu terawih, yang ganjil witir, wong riwayatnya enggak hanya 8 plus 3 toh, tapi ada yang 6 plus 5. Adakah terus mereka mengatakan terawih? Apa? Nah, letera menjelaskan, sing bener terawih walu apa 6? Gitu. Nah, salahnya lagi, ini sebetulnya ada indikasi bahwa ini itu bukan bukan terawih yang berjamaah begitu. Ini Nabi sholat di rumah, makanya yang tahu pun Siti Aisyah. Nabi itu tahajudnya, qiyamulailnya di rumah, tidak jamaah di masjid. Jadi jangan dipakai dalil untuk terawih yang itu jamaah di masjid. Ini di rumah. Indikasinya yang cerita Aisyah. Indikasinya lagi panjang, satu rakaat panjang. Padahal kalau jamaah, Nabi sendiri mensyariatkan supaya jangan panjang-panjang. Hadis Bukhari itu, man amma qauman fal yukhaffif. Barang siapa ngimami masyarakat, kan campur kalau masyarakat heterogen. Ojo dawa-dawa, yang ringan aja. Fa inna fihi mudhaif wal kabir was-saghir wadal haja. Sebab kalau masyarakat umum, ono sing tuwek, ono sing enom, ono sing kebelet ngising, campur-campur. Wadal haja itu lho. Selak qada'ul haja. Nah, kalau Nabi panjang, padahal Nabi mengajarkan kalau ngimami disuruh pendek. Ini indikasi kuat kalau ini tidak jamaah. Nah, tapi Muhammadiyah jamaah panjang. Dalil iki. Salamane. Terus tarawih. Tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah sekali istirahat, tarawih sekali-kali istirahat. Nek sampean terawih 20 dengan catatan seperti zaman Umar, istirahatnya setelah jangkep 4 rakaat, berarti ada 4 kali istirahat. Ini 4 20 dong. Istirahat. Ada 4 kali istirahat. Karena 4 kali istirahat kan jamak 4 itu sudah. Makanya disebut sholat yang banyak istirahatnya. Tarawih. Lek waludok, 4 istirahat, 4 habis. Berarti hanya sekali istirahat. Ini disebut tarawih enggak bisa. Menurut lugot. Bisanya disebut tarwihah. Ini enggak akal-akalan loh ini. Ya memang bahasa Arab itu begitu itu. Di zaman Umar istirahatnya 4 kali. Sekarang enggak kena nggih dalil. Wong Jawa tambah enggak ada istirahat. Ya. Ini sejarah kenapa dinamakan tarawih 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf berkali-kali istirahat. Sehingga bisa disebut tarawih. Lek 8 sekali istirahat kok. Tak bisa disebut tarawih. Saya kira tentang rakaat tarawih cukup nih. Berikutnya, qobliyah Jum'ah dibid'ahkan oleh Muhammadiyah. Tapi beberapa masjid Muhammadiyah yang tak khutbah itu mereka banyak melakukan qobliyah sekarang. Wis enggak dipentelengi lagi. Sungkan. Kemarin lusa, rata-rata saya ada 3 harian. Saya subuhan di minggu tanggal 3. apa subuhan terus ceramah di Masjid Ramadan Kriya Santa, Masjid Muhammadiyah. Tak jak kunut ya gak protes. Gak wani. Oh, banyak yang minum-minum itu, Pak. Itu yang Muhammadiyah kental kan tak mirip biasanya. Kalau jamaah kan campur tuh. Terus saya jelaskan tentang wiritan-wiritan itu. Setelah tak tungani terus ada yang tanya, "Ustaz, wiritan banter itu apa boleh?" Ini lek tak dalili nanti geger. Akhirnya tak gaya kalah. Yo dilihat situasinya. Lek jamaahnya alim-alim, pinter-pinter, fasi-fasi, pinter dungo dhewe. Gitu. Ya kan? Kayak sampean-sampean kan is pinter-pinter ini terdidik semua. Tak bilang begitu. Ya, imam tidak perlu ndonga banter-banter karena wis iso dhewe-dhewe. Kalau seperti masyarakat saya enggak saya. Imam enggak pernah wiritan banter, enggak pernah doa banter. Maka sampai kiamat sing pinter imam itu. Orang kampung yang enggak bisa baca Arab, enggak bisa baca Latin, selamanya enggak akan apal dungo, enggak akan apal di zikir. Jadi kalau mereka sekarang apal zikir, apal dungo itu ya barokah ben wektu krungu teko imam itu. Jadi untuk masyarakat yang awam yo enggak sek, lebih baik banter sekaligus pembelajaran untuk makmum. Nah, kalau begini-begini enggak banter monggo wis alim-alim. Nah, terus biarkan salaman-salaman itu. Yang nanya itu menghampiri saya, bagus. Dijawab gak akal ngono. Ngulek tak jawab katek kanal jahru bizikri ya hina yansarifun nasu minal maktubah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi. Dijawab ngono ya geger. Dilem tambah bagus. Kepengen saya itu mau tak lanjut. Sebetulnya meskipun diduga kuat makmum itu sudah banyak yang alim-alim, tetap ada baiknya imam itu ndonga banter. Kenapa? Ada saja ini makmumnya alim-alim, tapi bisa jadi ada orang musafir nunut salat dan dia tidak ahli, enggak iso ndonga dhewe. Nah, kalau imamnya gelem ndonga rodok banter kan wis gratis deh. Enggak usah ndonga dhewe gari amin amin. Ya. Qabliyah Jum'ah itu mereka bid'ahkan. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Bahwa Ibnu Mas'ud itu salat sebelum Jum'atan 4 rakaat, setelah Jum'ah juga 4 rakaat. Ini dalile qabliyah Jum'ah ba'diyah Jum'ah. Riwayat Imam Tirmidzi 523. Ada kemungkinan. Kemungkinan pertama, Ibnu Mas'ud melakukan itu sejak zamannya Kanjeng Nabi. Kalau sahabat melakukan, Nabi tidak melarang, berarti sunnah takri ria heres. Ya, nah? Sebab kalau itu tetap bid'ah dan Nabi diam, berarti Nabi mendiamkan bid'ah. Nabi mendiamkan kemungkaran. Kalau Nabi mendiamkan bid'ah, mendiamkan kemungkaran, berarti Nabi menyetujui kemungkaran. Itu lek nabimu, lek nabiku enggak setuju dengan kemungkaran. Kira-kira lek nabine sampean kira-kira. Mustahil nabi itu menyetujui kemungkaran. Lek ana wong nglakoni nabi meneng, berarti alal aqal ya wenang, minimal wenang. Itu alternatif pertama dilakukan di zaman nabi. Tapi kalau itu dilakukan setelah zamannya Kanjeng Nabi, maka kita pahami seperti ini. Di zaman Nabi mungkin enggak pernah dilakukan. Itu yang murni inisiatifnya Ibnu Mas'ud. Jawabnya ini masalah tauqifi, sholat dibaca matoh itu masalah yang mau enggak mau harus ada ajaran dari Kanjeng Nabi, petunjuk dari Kanjeng Nabi, gitu loh. Sehingga kita tetap husnudzon bahwa itu memang ajaran dari Nabi, bukan bikinannya Ibnu Mas'ud. Kalau kita tuduh itu bikinannya Ibnu Mas'ud, berarti kita menuduh beliau bid'ah. Lah, kelas kita itu terlalu kecil kalau membid'ahkan sahabat. Orang berdiri di saf nomor 1000 merasa benar menyalah-nyalahkan orang yang berdiri di saf pertama belakang imam. Itu kan wis tangeh lamun. Ya ora iso. Jadi begitu, tetap kita enggak mau su'udzon pada Ibnu Mas'ud. An Abdullah ibn Mufaddal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun liman syaa'a. Dicawuhkan Nabi 3 kali, terus yang ketiga Nabi dawuh liman syaa'a. Antara adzan dan iqamat disunahkan salat. Antara adzan dan iqamat disunahkan salat, tapi enggak wajib bagi yang mau. Dalil ini tegas menyatakan, andai kita tidak menemukan dalilnya qobliyah maghrib, andai tidak menemukan dalilnya qobliyah isya, andai tidak menemukan dalilnya qobliyah jum'ah, itu tetap boleh melakukan qobliyah. Pokok sholat sunat setelah adzan sebelum qomat itu hukumnya sunat. Dalilnya mana? Baina kulli adzanaini sholatun. Itu jelas. Ini sunnah qauliyah. Wa rawaina fihi ma bi isnadin hasan. An yusairah. Bi dhammil ya wa fathis sin. Ya, yusairah itu berarti. Yusairah nampak kang sairah ni. As-sahabiyah, dia seorang sahabat perempuan, al-muhajirah yang ikut hijrah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bitakbir wa taqdis wa tahlil wa an yaqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Ini wiri apa? Wiritan. Wiritan itu begini, menurut orang di luar kita itu enggak oleh enggak tasbih. Menurut kita enggak tasbih ya oleh, enggak cetekan ya oleh, enggak driji ya oleh, ngumpulne krikil ya oleh. Dan menurut mereka kudu enggak driji. Enggak driji ono dalile. Nabi memerintahkan wanita-wanita supaya gatekne wiritane takbir, tasbih, tahlil, dan supaya mereka menghitungnya dengan apa? Driji. Driji itu nanti di hari kiamat akan ditanya, terus mereka diminta ngucap. Ya nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itu yang dalilnya pakai driji. Tapi bagi kita enggak harus driji, krikil ya oleh. Dalilin di dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bertamu, dakhala ala, bertamu pada seorang perempuan. Wa baina yadaiha nawan, sedang di depan perempuan itu ono isine kurma au hasan atau ada kerikil. Tusabbihu bih, wanita itu bertasbih dengan kerikil atau isi kurma. Nabi tidak melarang, berarti bu boleh dihitung karo driji oleh, dihitung karo apa isine kurma yo oleh, dihitung karo tasbih. Telung puluh walu. An Abdillah bin Amrin ra'aitu, melihat ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih, menghitung tasbih. Wa fi riwayatin biyaminihi, dihitung dengan tangan kanan. Berikutnya, wa kana li Abi Hurairah, wa kana ono iku li Abi Hurairah, kadue Abi Hurairah khaitun, bolah benang. Fihi iku ing dalam bolah alfu uqdatin, ono 1000 untai, 1000 bundelan. Jadi tasbih itu 1000. Falayanamu ora sare-sare sapa Abu Hurairah hatta yusabbiha, hingga dia bertasbih fikih dengan tasbih yang 1000 untaian itu. Rawahu Abu Dawud fil Hilyah juz 1 halaman sekian, wa huwa hasan, ini sanadnya hasan. Jadi model tasbih onok bolae, onok dalile. Abi Hurairah dihitung tangan-tangan onok dalile. Kanjeng Nabi dihitung karu driji mutlak, enggak menyebut kanan atau kiri, onok dalile. Wong-wong wedok mau karu isi kurma, karu krikil yo oleh, onok dalile. Lelek wong PKS ngelarang tasbih bid'ah, sing oleh mekur driji tok, iku tambah bid'ah. Nabi memperluas kok mempersempit. Mempersempit yang diluaskan syariah bi ghairi dalil itu taksis bi ghairi dalil. Salah. Bener NU ngomongnya. Ya bener. Gerijine kodhong lek wajib gawe gerici piye? Oh enggak apa-apa. Yang penting cepat-cepat berjodoh. Datang langsung sholat. Maksudnya mendengarkan khotbahnya atau katanya Fathul Muin tetap disuruh sholat. Tapi enggak usah panjang-panjang. Karena dalam hadis Bukhari juga, barang siapa masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya nah. Jadi man dakhala al-masjid fala yajlis hatta yarka rakaat ini. Itu riwayat Imam Bukhari. Tetap sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu diniati apa? Diniati tahiyat ya kene, diniati qabliyah ya kene. Tapi lek mau niati qabliyah oleh tahiyate. Lek mau niati tahiyat gak oleh qabliyah. Ya mending ning pasuran dong. Ning pasuruan lawange kene. Lek ning lawang tok pasuruane gak kene. Lek tahiyat qabliyah gak kene. Lek kau belia, tak kiade kan? Iyo. Pecah mulu tau. Jadi terawih 20 ada dalilnya. Orang yang ngotot 8. Cara kita bukan membantah ya, melurus. Cara kita meluruskan begitu tadi dengan dalil-dalil. Terus bahwasannya wiritan itu sunnah. Ngitungi gak diriji oleh, gak cedekan oleh, gak tasbih ya oleh, dan semua berdasar dalil. Satu lagi tentang mulutan. Witir jamaah di Ramadan sunat, di luar Ramadan mubah, tapi tidak disunahkan. Meskipun itu untuk pendidikan hukumnya mubah, tidak mendapat pahala karena jamaahnya, tapi tetap mendapat pahala karena witirnya, sholatnya. Dan kepada jamaah harus diumumkan, poro derek-derek, niki witir niki mubah, atau jamaah niki mubah, duha jamaah niki mubah, mboten sunat. Dan, tapi enggak boleh. Kalau enggak diumumkan begitu, wong mereka awam khawatir mereka menganggap jamaahnya sunnah. Jadilah tradisi mensunahkan sesuatu yang tidak sunnah. Malih gawe bid'ah. Padahal kita ingin enggak nambahi yo enggak ngurangi. Pas. Loh, menang. Ya. Wenang mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mulid, faqad ja'a fil Bukhari, datang dalam hadis Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin, bahwa diringankan Abu Lahab itu kullayaumil itsnain, saben dino Senin mendapat apa dispensasi, lumayan istirahat. Bisa babi itqihi li Suwaibah, karena Abu Lahab memerdekakan budaknya Suwaibah, jari hati budaknya itu. Kenapa budaknya dia bebaskan? Lamma basyarathu, ketika si budak itu memberi khabar kepada Abu Lahab biwiladatil Mustafa, akan kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bos, majikan, ponakmu lahir, ganteng. Saking senenge sing ngabari itu di merdekakan. Abu Lahab gara-gara menyambut gembira lahir Nabi itu lho mendapat keringanan setiap hari Senin. Berarti menyambut gembira lahir Nabi itu api. Ya, nah. Lah mulutan itu menyambut gembira lahir Nabi. Api boleh. Nurut hadis Bukhari api. Ini nurut Muhammadiyah elek. Aku melok kanjeng Nabi. Wa hadzal khabar, hadis ini rawahul Bukhari fi sahih fi kitabin nikah muallaqan, meskipun muallaq tetap sahih. Muallaqatul Bukhari itu sahihah. Wa naqalahu al-Hafiz Ibnu Hajar, dan al-Hafiz Ibnu Hajar juga menukil hadis ini fil Fath. Warahul Imam Abdul Razak As-Sanani, padahal As-Sanani itu kan biasanya enggak bermadzhab dah. Ngono ya tetap meriwayatkan hadis ini. Juz 7 halaman sekian Fathul Bari. Menyambut gembira lahiran Nabi api. Nyata nih diwai ganjaran. Nah karena orang kafir ya tetap ning neraka ya mekor siksane dikurangi, tapi ya tetap disiksa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnin. Rasul ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku puasa Senin karena di hari Seninlah saya dilahirkan. Berarti Nabi puasa Senin dalam rangka mengenang hari kelahirannya. Lah peringatan Maulid itu ya mengenang hari kelahirannya, sama dong. Jadi mengenang lahir Nabi itu yang mencontohkan ya kanjeng Nabi sendiri. Nabi poso Senin niatnya mengenang kelahirannya. Saman ngumpulnya berkat tibaan itu ya mengenang lahir Nabi. Wafihi unzila alaiya, di hari Senin pula saya menerima wahyu. Rawahul Imam Muslim fi sahih fi kitab siyam. Itu jadi pokok mengenang lahir Nabi itu api. Boleh. Apa? Ini apa? Masalah agama, masalah ibadah, bukan masalah kemanusiaan. Kalau masalah kemanusiaan dilakukan Nabi, Nabi motong kumis modele apa, rambutnya modele apa, senengane lek dahar, ndamel kecut-kecutan apa? Coka, itu kita meniru mubah, tidak sunnah karena masalah kemanusiaan. Tapi kalau poso ini bukan masalah kemanusiaan, ini masalah syariat. Berarti menirukan apa yang disyariatkan Nabi hukumnya juga sunnah. Oh terserah, sedekah ya oleh. Iku dalile mau dzikru ba'di afrotil am la yukhassisu, menyebut salah satu cara dari sekian banyak cara itu tidak berarti mentahsis. Penak-penak wis. Wis dong ya. Oh, tidak disunahkan. Lahirnya sambian itu tidak segempar, tidak sehebat, tidak seagung lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi mendatangkan apa, menandai hadirnya rahmat dohir dari Allah, rahmatan lil alamin. Dan itu sangat luar biasa bagi seluruh manusia, patut dikenang sepanjang zaman. Sementara lahirnya anak kita belum tentu itu iso soleh, iso toleh, iso nyeneng nih, iso nyenep nih, reno-reno. Ono sing takon, lek Nabi mengenang hari kelahirannya dengan puasa Senin, kalau lahir Kemis, saben Kemis poso, niatnya mengenang hari kelahirannya apa boleh? Ora oleh. Maksudnya enggak sunat begitu. Kenapa? Yo, sampean derajatnya enggak podo karo Kanjeng Nabi. Lele Senin poso oleh, Kemis poso oleh, tapi niatnya ora kok nawaitu sauma li zikra wila jadi sunnat lillahi ta'ala. Ya orang ngono. Cek dure derajate lho. Nggih. Wis poso mutlak ngono ae. Sing penting niat. Lah ya, ora usah niat ingsun masani neton ora. Lho. Sesuatu itu bisa menjadi bid'ah karena pelaksanaannya keliru, pemahamannya keliru, persepsinya keliru, niatnya juga keliru. Dan kalau niatnya persepsinya benar, ya yang enggak jadi bid'ah. Saman salat gawe sarung ini bisa bid'ah, bisa enggak. Kalau salat gawe sarung dengan keyakinan sunnate sarung. Sak liyane sarung makruh. Sarungan ini yang ingsun nglakoni sunat, itu menjadi bid'ah. Karena nambah-nambah ya jarak. Tapi kalau sarungan dipandang ini sebagai sesuatu yang benar. Celana oleh, sarung oleh, gamis oleh. Kan begitu aja. Ya enggak fitnah. Ya mesti. Apa? Tiba itu yang diharamkan apanya? Enggak, mengenang ulang tahunnya boleh, menang itu dok. Tapi kalau Nabi itu tadi sunnah, ya menang ya menang, dok. Ya enggak disunnah ni, ya enggak diharam. Oh, berarti haramnya duduk di baan. Kalau masalahnya karena banterine swara, aja ngarone di baan to. Wong wedok ceramah yo haram, wong wedok bengak-bengok ning pasar yo haram, wong wedok nyanyi yo haram. Ngene begitu. Jadi aja nembak di baane. Tapi nembak rafu sauti ama marijal al ajanib. Wong wedok mulang ya haram. Nanti suwe-suwe Siti Aisyah meriwayatkan hadis juga haram. Ya apa jadinya? Hadis yang menyatakan suarane wong wedok itu aurat itu dhaif. Hadis itu sautul mar'ati auratun itu hadis dhaif. Yang mendengar sahabatnya lebih besar. Yang dianjurkan Quran supaya wong lanang enggak gampang tergoda, sing wedok ya aja nggoda. Ini. Lah iku pertimbangane akhafud dororen. Tapi dengan ini kaki ini. Saya pakai kendaraan kendaraan muda supaya. Lah iya akhafud dororen. Akhafud dororen. Kok lek gak oleh ngono tambah ben-benan. Tambah underground, tambah ngepang. Tambah luwe nemen. Wes pokoke sing sik seneng bubur ya didulang bubur. sing wis kalu intip ya dudulang intip ngono lho. Lelek sampean tukang macul awak sehat nguli ngangkut didulang bubur ya lemes. Tapi lek wong sik lara didulang bubur ya tambah sehat. Ya padha karo niku lho. Nah, ngomong-ngomong kampung yang masyarakat awam sik kadang ngono-ngono iku itu enggak kena dipaksa wis alon-alon ngene. Tapi harus ada target, harus ada niat, terencana meskipun Allah entah mewujudkan niat atau apa enggak, bahwa mereka ini hanya pendekatan. Ini hanya langkah awal untuk menuju supaya mereka meninggalkan yang begitu-begitu. Ya, yes, proses pendekatan awal tok dijak wujud bareng-bareng ya monggo awal. Nah, itu berarti panjenengan ngubi-ubi ya. Gak oleh. Dan gini, kalau zaman pas kebetulan suge apalagi berperan wibawa di kampung itu yang paling bagus itu bukan zaman mendatangi tempat mereka, tapi mereka zaman undang. Jadi memang ada hari-hari tertentu, apa malam minggu apa ya apa, itu pintu dibuka, disiap nih mie, teh, kopi, apa, wong-wong kampung je. Kalau mereka ke rumah sampean dan sampean toko apa-apa, enggak wani macam-macam nih. Komunikasi terjalin. Terus apa sambung hati ada, mereka juga enggak ngelamak di situ karena neng omahe sampean. Tapi lek itu terjadi di perapatan ya sampean sing katut gitu, kecuali mekur sekedar awal-awal untuk apa nggeret ngono to. Malah katut. Pokoke sing enak ya. Ana kok mangan lho, ana kopi, ana sate. Unggah Ustaz. Masih atau gak ngaji jagongan ning ngalor gitu. Eh suwe-suwe api. Iya, Ustaz.